الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita memasuki bab yang ketujuh dari kitabul ilm. Dan di bab yang ketujuh, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan materi yang masih berkaitan dengan bab-bab sebelumnya, materi yang berkaitan dengan wujuh tahammul, berkaitan dengan bagaimana seorang muhaddis mengambil hadis dari gurunya. Dan sudah kita lalui di bab-bab sebelumnya, sebagian dan kebanyakan al-hadis ketika mengambil dari gurunya dengan cara as-sama', yaitu gurunya yang membacakan hadis kepada murid-muridnya. Dan sebagian yang lain mengambil hadisnya dengan cara al-arab, yaitu muridnya yang membacakan hadis tersebut kepada gurunya, membacakan hadis-hadis gurunya di hadapan gurunya, dan gurunya mendengarkannya. Dan ini dilakukan sebagian al-ilm. Dan yang terkenal dengan al-arab adalah di antaranya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Imam Malik, beliau dikatakan tidak mau kalau membacakan hadis kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya yang membacakan kepada beliau. Dan di Fathul Bari, di bab yang ke-6 yang telah kita lalui, Al-Hafidh Mahajar rahmatullah beliau menukil kalam Mutarrib rahimahullah ta'ala, itu Mutarrib bin Abdillah, yang mana beliau adalah ibnu ukhti Malik, keponakannya Imam Malik. Mutarrib bin Abdillah berkata, "Sahibtu Malikan 17 sana. Fama ra'aitu qara' al-Muwatta la ahad, bal yaqra'una 'alayh." Kata Mutarrib bin Abdillah ibn ukhti Malik, "Aku mulazama atau belajar kepada Imam Malik rahimahullahu taala, pamanku, selama 17 tahun. Dan aku tidak pernah melihat beliau membacakan kitab Muwatta kepada siapapun juga, kitab hadis beliau. Bal yaqra'una 'alaih, bahkan mereka murid-muridnya yang membacakan hadis-hadis tersebut kepada beliau." Dan beliau berkata, itu Mutarrib, "Wa sami'tuhu ya'ba ashadd al-iba 'ala man yaqul la yuzhihi illa as-sama' min lafdh syekh." Ila akhir al-kalam. Dan pada bab yang ketujuh ini beliau menyebutkan wajah min wujuhi tahammul, yaitu dengan cara al-munawala. Beliau berkata di bab yang ketujuh dari kitabul ilm, bab ma yudkaru fil munawala, bab tentang mengambil hadis dengan cara al-munawala. Dan al-munawala disebutkan bentuknya oleh Al-Hafidh rahimahullah ta'ala. Kata beliau, "Suratuha an yu'tiya syekhu at-taliba al-kitab fayaqulu lah hadha sama'i min fulan aw hadha tasnifi farwihi anni." Bentuk munawalah, kata Al-Hafidh rahimahullah ta'ala, adalah seorang guru memberikan kepada muridnya kitab yang beliau miliki, kitab hadis yang beliau miliki, dan dia berkata kepada muridnya, "Ini adalah hadis-hadis yang aku dengar dari guruku fulan, atau ini adalah tulisanku yang berisi hadis-hadisku dari guruku, farwihi anni, maka riwayatkan olehmu dariku hadis tersebut. Jadi kalau munawala, gurunya tidak membacakan hadis kepada murid-muridnya, yaitu as-sama', sebagaimana tidak pula murid-muridnya membacakan hadis kepadanya, yaitu al-arab. Akan tetapi gurunya memberikan kitabnya kepada muridnya dan berkata, ini kitabku, riwayatku dari fulan, riwayatkanlah olehmu dariku. Dan munawalah itu ma'mulun biha indal juhur. Bahkan hadis dengan cara munawalah itu digunakan oleh ahli ilm. Dan inilah pendapat jumhur ulama, bahwasanya boleh meriwayatkan hadis dengan cara munawalah. Kata kitab ahli ilm bil ilm ilal buldan, begitu pula tentang ahli ilm menulis ilmu kepada yang lainnya, kepada ahli ilm yang lainnya atau kepada muridnya di negeri yang lain. Juga sama seperti munawalah. Kalau munawalah langsung diberikan kitabnya kepada muridnya, kali ini mengirimkan kitabnya atau mengirimkan tulisannya kepada muridnya yang ada di tempat yang lain, atau kepada ulama yang lain yang ada di tempat yang lainnya, sebagai bentuk izin untuk mendengarkan hadis darinya. Dan beliau berkata, waqala Anas radhiyallahu an nasah Utsman al-Mushahif fab'atha biha ila al-afaq. Dan sudah kita lalui kisahnya di Sahih Bukhari dengan cerita yang lengkap dan panjang, kisah pada zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, ketika kaum muslimin dari Azerbaijan dan bisa melakukan negeri tersebut. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan perselisihan yang banyak dari kaum muslimin dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Maka Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika kembali ke Madinah menghadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah, wahai mukminin, perhatikanlah umat ini sebelum mereka terpecah seperti umat-umat sebelumnya. Kemudian beliau sampaikan apa yang beliau dapatkan tentang perbedaan bacaan Al-Qur'an dari kaum muslimin. Maka Umar radhiyallahu, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau manggil beberapa orang petugas yang beliau tugaskan untuk memperbanyak nuskhah Al-Qur'an yang ada, yang dipegang oleh Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, itu yang ditulis oleh Zaid bin Thabit pada zaman khilafah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal dipegang oleh Umar, kemudian ketika Umar meninggal dipegang oleh putri beliau Hafsah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika hendak memperbanyak nuskhah tersebut, Utsman meminjam kepada Hafsah nuskhah yang ditulis pada zaman Abu Bakar, dan beliau katakan, ketika selesai aku akan kembalikan. Kemudian beliau menugaskan beberapa orang di antaranya Zaid bin Thabit penulis nuskhah tersebut, dan diperbanyak nuskhahnya. Setelah diperbanyak, maka dikirimkan ke negeri-negeri kaum muslimin, dan beliau merintahkan nuskhah yang selainnya itu hendaknya dimusnahkan, dan hendaknya kaum muslimin beriktimad itu bersandar dengan nuskhah yang datang dari mukminin Utsman bin Affan, sehingga dikenal dengan nuskhah Utsmani. Nuskhah Utsmani adalah Al-Quran yang ditulis pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang disebarkan oleh beliau ke negeri kaum muslimin, yang dijadikan umdah untuk kaum muslimin sampai sekarang. Syahidnya di sini Utsman bin Affan mengirimkan mushaf tersebut ke negeri-negeri kaum muslimin. Waru Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa Malik dalika jaiza. Ibn Umar, Yahya ibn Sa'id al-Ansari dan Malik bin Anas mengatakan riwayat seperti itu adalah hukumnya boleh, riwayat dengan munawalah. Wahtaja ba'du al-Hijaz bil munawalah bi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam haythu kataba li amir sariyah kitaban وقال تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan sebagian ahli Hijaz, ulama ahli Hijaz, mereka berhujjah tentang bolehnya mengambil hadis dengan cara munawalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mengirim syariah pasukan perang, beliau menulis tulisan dan diserahkan kepada pemimpin pasukan tersebut. Dan beliau berkata kepada pemimpin pasukan tadi, jangan engkau baca tulisan ini sampai kamu datang di tempat ini dan ini. Sebutkan tempatnya. Ketika datang tersebut, baru kamu baca tulisan yang aku tulis. Maka ketika Amir tersebut sampai ke tempat yang disebut oleh Nabi SAW, dia baca apa yang disebut oleh Nabi SAW dan dia bacakan kepada pasukannya. Maka dia khabarkan apa yang diperintahkan Nabi SAW kepada mereka, atau apa tugas yang ditugaskan Nabi SAW kepada syariah tersebut. Ini menunjukkan sahih al-munawalah. Al-munawalah itu sahihah. Nabi menyerahkan tulisan kepada Amir As-Syariah yang diperintahkan dibaca di tempat fulani. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis mausulan. Hadis yang pertama, qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail ibn Abdillah qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad an Salih an ibn Shihab Salih ibn Kaysan ibn Shihab az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud anna Abdullah ibn Abbas akhbara أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengkhabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengirim surat. Dan surat tersebut dikirimkan melalui salah seorang sahabatnya radhiyallahu taala an. Dan beliau perintahkan sebut-sebut untuk menyerahkannya kepada Azim al-Bahrain, kepada raja atau gubernur Bahrain. Yang mana gubernur Bahrain tersebut merupakan, atau negeri Bahrain merupakan bagian dari negeri Kisra, negeri Faris. Dan nanti raja Bahrainnya menyerahkannya kepada Kisra, raja Faris. Fadafa azimul Bahrain ila Kisra, maka gubernur Bahrain tersebut menyerahkan dari sebut kepada atasannya, kepada raja Kisra. Isinya seperti yang dikirim oleh Nabi SAW ke raja Romawi, ke Herakl, menyeru raja disebut agar mereka masuk Islam. Falamma qara'ahu mazzaqa, tatkala surat Nabi SAW sampai kepada Kisra, raja Faris, dan membacanya, dia menyobek surat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia sobek-sobek surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata perawi, aku mengira usia saya rahimahullah ta'ala menambahkan riwayat ini dengan fadan Rasulullah s.a.w. an yumazzaku kulla mumazzak. Tatkala sampai bertanya kepada Nabi s.a.w. bahwasanya surat yang beliau kirim ke Raja Kisra sobek-sobek Raja Kisra, Nabi berdoa dengan kehancuran atas mereka, atas orang-orang Faris. Da'a an yumazzaku kulla mumazzak, berdoa Nabi SAW agar mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kekuasaan mereka hancur, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akhirnya negeri Faris pun bisa ditaklukkan oleh kaum Muslimin pada zaman Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahaja Nabi mengirim surat kepada Raja Kisra, Raja Faris, sebagaimana beliau pun menulis surat kepada Raja Herakl, rajanya orang-orang Rom. Kemudian Dari hadis yang sama, qala haddatsana Muhammad Muqatil Abul Hasan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Syu'bah an qatalan Anas bin Malik, qala kataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kitaba aw arada an yaktub. Faqilahu innahum la yaqra'una kitaban illa makhtuma. Fatakhadha khataman min fiddah. Nahum Muhammad Rasulullah. Kani amru ila biyadi. Faqul li Qatada man qala naqsu Rasulullah. Qala as. Dari Qatada, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tulis At-Taha surat pada raja-raja atau kokoh orang kafir. Maka diberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka, para raja tersebut, tidak mau membaca surat yang datang kepada mereka kecuali kalau suratnya maktum, ada stempelnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat khatam, membuat cincin stempel terbuat dari fiddah, terbuat dari perak, dan tulisan stempel tersebut Muhammad Rasulullah. Kemudian kata Anas, seakan-akan melihat putihnya cincin tersebut di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memakainya. Kemudian kata Syu'bah, aku bertanya kepada Qatadah, siapa yang mengatakan Syuh Muhammad Rasulullah? Cincin tersebut Muhammad Allah. Siapa yang mengatakannya? Maka Qatadah mengatakan, yang mengatakan Anas bin Malik radhiyallahu taala. Tentunya Anas radhiyallahu sangat li dengan hal tersebut, karena beliau mulai zaman sejak Nabi datang ke Madinah, Nabi meninggal. Sayidnya di sini Nabi sering mengirim rasailnya, mengirim surat-suratnya kepada para raja atau tokoh-tokoh dan menyuruh mereka kepada Islam. Kita lanjutkan materi kita di kitab Kitabul Ilm, di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihayn li Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan kita memasuki bab yang ke-31 dari Kitabul Ilm. Setelah sebelumnya di bab yang ke-30 beliau menyebutkan as-sabru ala tablighil ilm, kewajiban bersabar di dalam menyampaikan ilmu. Di bab selanjutnya beliau menyebutkan tablighul ilm fil majami'il kabirah, menyampaikan ilmu di majlis atau perkumpulan-perkumpulan besar yang berkumpul di situ manusia. Dan akan kita baca dalam bab ini kisah yang disebut oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdakwah tatkala masih di Mekah, dan bagaimana sejarah para sahabat Ansar radhiyallahu anhum meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah kepada mereka ke negeri Madinah. Kita membaca riwayatnya, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-Imam Ahmad Sa'id Ahmad ibn Man أحسنت أحمد ابن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق ابن من كبلكان ذو القرنين عبد الرزاق ابن من يوسف حسن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر قال معمر عندك عبد الرحمن معمر ابن من حسن معمر ابن راشد عن ابن خثيم ابن خثيم سبق لسان أسلحنا عبد الله ابن عثمان ابن خثيم عن أبي زبير عن جابر أبو زبير عن جابر حمد ما اسمه حسن محمد مسلم ابن تدرس عن جابر قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى يقول من يؤوني Man yu'wini man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi walahu jannah. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 10 tahun di negeri Makkah semenjak diangkatnya beliau alaihi salatu wasallam menjadi rasul dan diperintahkan untuk menyeru manusia kepada tauhid. Beliau menyeru manusia selama 10 tahun di negeri Makkah, yatba'un nas fi manazilihim, dia mendatangi orang-orang di rumah-rumah mereka. Bi Uqaba wa Majannah, daerah Uqab dan daerah Majannah, dua tempat yang terkenal pada saat itu merupakan pasar untuk orang-orang Mekah dan sekitarnya. Wa fil mawasim bi Mina, begitu pula beliau mendatangi manusia ketika musim haji, mendatangi mereka di negeri Mina. Yaqul, dan Nabi berkata kepada manusia, man yu'wini man yansuruni hatta uballigha risalata rabbi walhul jannah. Siapa yang akan melindungiku dan siapa yang akan menolongku hingga aku bisa menyampaikan risalata rabbi, menyampaikan risalah itu agama Allah subhanahu wa ta'ala, walhul jannah, dan bagi yang melakukannya baginya sorga. Kata beliau, hatta inna rajul la yakhruju min al-Yaman aw min Mudar kadaqan fayatihi qaumuhu fayaqulun ihdar gulam Quraisy la yaftinka. Sampai katanya kalau ada orang keluar dari negeri Yaman atau negeri Mudar, ada orang asing datang ke negeri Mekah, yati qaumah, datang ke kaumnya Nabi SAW, itu datang ke Mekah ke Quraisy, maka orang-orang Quraisy memperingatkan orang yang datang tersebut dengan peringatan ihdar gulama Quraisy, hati-hati kamu dengan pemuda Quraisy ini, itu dengan Muhammad, la yaftinka, jangan sampai dia memfitnahmu, jangan sampai dia menyebabkan kamu meninggalkan keyakinan yang kamu pegang, agama nenek moyangmu. Wa yamshi baina rijalihim wa hum yushiruna ilayhi bil asabi, dan Nabi SAW berjalan di antara mereka orang-orang Quraisy, wahum yushirun ilayhi bil asabi, dan mereka mengisyarahkan kepada salat dengan tangan atau telunjuk-telunjuk mereka dengan jari mereka, itu mereka hati-hati dengan orang ini, jangan sampai memfitnah kamu. Tiap Nabi berjalan kemana diisyarat oleh orang Quraisy kepada orang yang datang kepada mereka, hati-hati dengan orang ini, jangan sampai memfitnahmu. Intinya ujian yang sangat besar. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi hal tersebut. Kemudian hatta ba'athanallahu ilaihi min Yathrib, sampai kata Jabir Allah subhanahu wa ta'ala mengutus atau menjadikan kami datang kepada beliau dari negeri Yathrib. Yathrib nama sebelum dinamakan oleh Islam dengan negeri Madinah. Sampai Allah mendatangkan kami dari negeri Madinah, mendatangkan orang-orang Aus dan Khazraj. Dan yang pertama datang orang-orang Khazraj, awalnya hanya 6 orang. Fa'awainahu wa saddaqnahu fayakhrujur rajul minna fayu'minu bih wa yuqri'u al-Qur'an fayanqalibu ila ahli fayuslimuna biislamihi hatta lam yabqa darun min duril ansar illa wa fiha rahtul muslimin yudhhirun al-Islam. Sampai Allah mendatangkan kami, yaitu orang-orang Ansar dari negeri Yathrib, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'awainahu wa saddaqna, maka kami bersiap untuk melindungi beliau dan membenarkan beliau. Fayakhrujul minna fayu'minu bih, maka dia datang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu orang Ansar. Kemudian Nabi sallallahu membacakan kepadanya Al-Qur'an. Fayanqalibu ila ahli, maka disebut kembali kepada keluarganya, kembali ke negeri Yaman. Fayuslimuna bislami, maka keluarganya juga masuk Islam, mengikuti keislamannya. Hatta lam yabqa darun minul ansar illa wa fiha rahtul muslimin yudhin Islam, sampai katanya tidak tersisa satu rumah di rumah Ansar melainkan terdapat di dalamnya rahtun minul muslimin, kelompok atau orang dari kaum muslimin yang mereka menampakkan Islam. Ini sebelum datangnya Nabi Islam ke negeri Madinah. Thumma tamaru jami'an, kemudian para sahabat Ansar ketika jumlah mereka sudah banyak, Di negeri Madinah mereka itamaru, mereka bermusyawarah. Dan mereka berkata, faqulna hatta matanatruku Rasulullah SAW yutradu fi jibali Makkah wa yakhaf. Mereka berkata di antara mereka, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir di gunung, di pagunungan Mekah, dan rasa takut dari gangguan orang-orang musyrik Mekah. Farahala ilaihi minna sab'una rajula, maka berangkatlah kepada beliau dari kami 70 orang. Kalau 70 orang berarti ini bai'ah Al-Aqabah yang kedua. Karena di tahun pertama datang sekitar 6 orang seperti yang telah kita lihat di Zadul Ma'ad, dan itu dari sahabat Khazraj. Kemudian tahun berikutnya datang dari negeri Madinah sekitar 12 orang sahabat Ansar, dan mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baiat yang tadi disebutkan dan akan disebutkan setelahnya. Kemudian di tahun berikutnya datang sekitar 70 orang atau lebih, sekitar 73-75 orang dari Madinah ke Mekah dan membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini baiat yang disebutkan di sini. Maka datang katanya pada saat itu 70 orang. Hatta qadimu alaihi fil musim, mereka datang menemui Nabi sallallahu di musim haji. Fa wa'adnahu Syi'bal Aqabah, maka kami membuat perjanjian dengan Nabi SAW untuk berjumpa di Syi'bal Aqabah, di daerah Aqabah, terjalan di Aqabah. Fajtama'na alaihi min rajulin wa rajulain hatta tawafaina, maka satu persatu, satu dua orang dari kami mendatangi beliau, dan terus berdatangan sampai kami semua sebanyak 70 orang atau lebih berkumpul bersama Nabi SAW. Ketika kami bersama Nabi SAW, kami berkata, ya Rasulullah nubayi'uk, wahai Rasulullah, kami akan membaiatmu. Qala, maka Nabi mengatakan, tubayi'uni ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal, kalian membaiatku untuk kalian selalu mendengar dan taat, baik dalam keadaan giat ataupun dalam keadaan malas. Wa nafaqati fil usri wal yusr, dan aku, kalian membaiatku untuk selalu memberikan nafkah baik dalam keadaan sulit ataupun dalam keadaan lapang. Walal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar, dan membaiatku untuk menegakkan al amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Wa antaqulu fillahi la takhafu fillahi lawmata la'im, dan agar kalian menegakkan kebenaran karena di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut lawmata la'im, celaan orang-orang yang mencela. Wala antansuruni fatamna'uni idza qadimtu 'alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakum al-jannah, dan kalian bai'at aku untuk menolongku dan melindungiku jika aku datang kepada kalian sebagaimana kalian melindungi diri kalian serta keluarga kalian dan anak-anak kalian, melindungi istri-istri dan anak kalian. Wa lakum al-jannah, kalau kalian tunaikan tersebut untuk kalian surga. Ini isi Bai'atul Aqabah. Qala, faqala, maka ketika Nabi SAW menyebutkan isi bai'at tersebut, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dijabina imaban, akan bangkit menuju Nabi SAW untuk membai'at beliau. Wa akhada biyadihi As'ad ibn Zurarah, akan tapi salah seorang sahabat dari Ansar itu As'ad ibn Zurarah radhiyallahu, yang mana beliau juga telah membaiat Nabi SAW di bai'ah Aqabah sebelumnya, beliau memegang tangan Nabi SAW, itu menahan tangan Nabi SAW. Wahuwa min asgharihim, dan As'ad ibn Zurarah termasuk sahabat yang muda diantara orang-orang Ansar. Faqala kepada rekan-rekan Ansar, waida ya ahla Yathrib, jangan tergesa-gesa wahai Yathrib, wahai penduduk Madinah, wahai kawan-kawanku. Fa inna lam turib anaqal ibil wa nahan annahu Allahu asal, nasuhnya tidak lagi terangkat mukul leher unta, itu membawa unta kita, nunggang unta dari Madinah ke sini, melainkan kami atau kita telah mengetahui bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ikhrajahu al-yawma muraqqatul Arab kafatan wa qadlu khiyarikum. Akan tapi hanya perlu dikatakan bisa kembali ke negara pada saat imannya kita harus orang Arab. Karena keyakinannya pasti beda. Kita musyrik orang Arab, kufar orang musyrik. Pasti kita berpisah dengan semua orang Arab. Wa qadlu khiyarikum. Dan maknanya kalau kita membiayat Nabi SAW dan Nabi datang kepada kita adalah qatlu khiyarikum, akan bunuhnya orang-orang yang terbaik di antara. Nah, kita akan berjihad membela Nabi SAW dan sebagian kita akan terbunuh. Wa ta'addakum suyuf, dan kita akan atau kalian akan digigit oleh pedang-pedang orang musyrik. Fa inna antum qaumun tasbiruna la dhalika wa ajrukum 'ala Allah wa imman qaumun tasbirun jabina fabayyinu dhalik fahuwa udrun lakum inda Allah ta'ala. Maka katanya perkaranya kembali kepada kalian, imma kalian adalah orang-orang yang bersabar untuk menaikkan bayat yang tadi disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pahalanya untuk kalian Allah subhanahu wa ta'ala, atau kalian adalah orang-orang yang takut atas diri-diri kalian, jabina, dari jaban. Fabayinu dak, kita terangkan kepada Nabi Sallam bahwasanya kami tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, dan itu adalah udur untuk kalian si Allah subhanahu wa ta'ala. Mananya kalian pun Nabi benar, tapi kalian tidak mampu untuk menghadapi hal-hal yang tadi disebutkan, berpisah dengan semua orang Arab dan juga qatlu khiyarikum. Maka para sahabat Ansar, rekan-rekannya As'ad bin Zuhrah, ketika seperti itu mereka berkata kepada As'ad, amit anna ya As'ad, katanya menjauhlah dari kami wa As'ad, kita minggir wa As'ad, fa wallahi demi Allah la nadau hadil bayah abada, kita atau kami tidak akan membiarkan bayat ini untuk selama-lamanya, tidak akan kami sia-siakan, wala naslubuha abada, dan kami tidak akan membatalkan bayat tersebut. Qala faqumna ilaihi fabayana, maka kami bangkit menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaiat beliau dengan baiat yang tadi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha alaina wa syarat, maka Nabi mengambil perjanjian dari kami dan berikan syarat-syarat. Wa yu'tina la dhalika jannah, dan Nabi menjanjikan atau memberikan jika kami menunaikan syarat dan janji tersebut bahwasanya untuk kami adalah surga. Wa qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hadatsana Ishaq bin Isa hadatsana Yahya bin Sulaiman bin Ibn Utsman bin Khuzaim an Abi Zubair annahu hadatsahu Jabir bin Abdullah fadzakal hadis hadza hadithun hasan. Ini kisah Baitul Aqabah yang dilakukan oleh para sahabat Ansar radhiyallahu ta'ala anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat Ansar seperti kita ketahui membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Baitul Aqabah, dan Nabi SAW datang setelah itu ke negeri Madinah, meninggalkan negeri Mekah, dan para sahabat Ansar menunaikan bayat mereka. Semua bayat yang mereka bayat di hadapan salam mereka tunaikan. Mereka membela Nabi SAW dengan harta dan jiwa raga mereka. Dan kita telah lalui bagaimana pengorbanan para sahabat ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, kebanyakan sahabat yang gugur itu sahabat dari kalangan Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Begitu di peperangan yang lainnya. Dan kalau kita membaca kisah-kisah seperti ini, kita bisa mengetahui bagaimana keutamaan para sahabat dari kalangan muhajirin, begitu pada kalangan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in, dan bagaimana perjuangan Nabi SAW dan para sahabatnya dalam menyampaikan ajaran Islam. Dan ini tentunya akan mendorong kita untuk lebih bersabar dalam menghadapi ujian dalam hidup ini. Kalau kita bandingkan ujian kita dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Wa taufiq biadillahi ta'ala. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafis salih. Wa yuthabbitana ala talabil ilam. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaik.